Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala amma ba'd. Ma'asyiral al muslimin rahimani wa rahimakumullah jema'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alama Abdurrahman Ibn Nasir Asy'adi rahimahullah, yang menulis, nulis jangan bermain. Ayo menulis, semuanya nulis. Fadil nulis, bukan bermain. Mana Fadil? Man indahu kitab falyaqra'il hadis. Wasalna ila hadis as-sabi' wa salasin. Iqra' bi sautin murtafi'. Abbas. Al-hadis as-sabi' wa salasin. Nah, Ustaz. Siapa lagi yang mau baca? Man indahu kitab. Nah, fadal. Sabi' wa salasuna. Apa? Syekh rahimahullah telah menjelaskan kepada kita tentang mana hadis ini, yang hadis ini merupakan pokok dan pangkal di dalam muamalah, pergaulan. Pergaulan yang bermanfaat, yang berguna, dan muamalah yang bermadarat atau merugikan. Barang siapa yang jujur dan menjelaskan, maka muamalah tersebut berguna bagi dia, memberikan manfaat kepadanya di dunia dan di akhirat, keduniaannya dan keagamaannya. Dan barang siapa yang berdusta dan menyembunyikan, maka rugi muamalahnya, rugi dunianya, dan rugi akhiratnya. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan, wa yustadallu bihada al-asli ala tahrimi tadlis. Dan diambil dalil dari pokok pangkal ini atas haramnya tadlis, haramnya muamalah jual beli dengan apa? Tadlis. Apa tadlis? Menyembunyikan cacat atau aib. Dalam semua hal, dalam semua hal tadlis itu tercela. Sampai di dalam ilmu hadis, tadlis itu tercela. sehingga rawi yang mudallis, rawi yang menyembunyikan, dan tadlis dalam ilmu hadis itu tadlis susuyuh biasanya, menyembunyikan guru, tidak disebutkan gurunya, disembunyikan. Mungkin kenapa? Karena gurunya dhaif, sehingga disembunyikan. Riwayat seorang rawi yang mudallis, sering tadlis, ini tidak diterima kecuali dengan syawahid dan mutaba'ah, ada penguatnya. Itu di dalam ilmu. Di dalam muamalah, tadlis juga dilarang. Tadlis adalah haram, menyembunyikan cacat atau aib dari satu barang. Mungkin pincang, kemudian apa? Tidak disampaikan, atau bahkan disembunyikan. Ketika mau dilihat suruh jalan, diputer. Atau penjual baju sobek, yang sobek dilipat di dalam supaya tidak bisa dilihat oleh pembeli. Atau buku, jual buku di situ ada cacatnya, tapi cacat justru disembunyikan. Ini masuk pada tadlis, walaupun beliau menyebutkan secara bersendirian. Qala wa ikhfa'il uyub, menyembunyikan cacat. Tidak menyebutkan ada cacat dan menyembunyikan cacat. Sebenarnya ada cacat tapi tidak disebutkan. Yang kedua, menyembunyikannya. Sudah tahu ada cacat tapi malah disembunyikan. Keduanya haram. Tidak menyebutkan, menjelaskan cacat. Barang ada cacatnya tapi tidak dijelaskan. Ini tadlis. Yang kedua, menyembunyikan cacat. Sebenarnya kelihatan tapi disembunyikan. Kalau sepeda motor mungkin didempul atau diapakan sehingga tidak terlihat ada cacatnya. Itu haram. Qala wa tahrimil ghis, dan haram menipu. Oleh karena itulah Nabi mengatakan, man ghassana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, menipu kaum muslimin, menipu orang Islam, maka dia tidak termasuk golongan kami. Tidak berjalan di atas jalan kami sebagai seorang muslim. Haram menipu. Bagaimanapun bentuk penipuan tersebut, semuanya adalah haram. Qala wal bakhsi fil mawazin wal makayil wa zir'i wa ghairiha. Dan apa? Curang di dalam timbangan. Dalam apa? Timbangan, mengurangi timbangan. Wal makayil, dan takaran. Takaran gantang, atau di kampung kita dengan apa, Mbah Yuli? Takarannya dengan beruk atau dengan tenggok atau yang lain. Wazir'i, dan dir, satu dirok berapa? Is, satu dirok itu berapa? Yang keras. Calon prajurit kok harus keras. Seperti kalau latihan, itu keras. Nah itu jawab juga keras. Jangan teriaknya yang keras, jawabnya pelan. Apa? Satu dirok berapa? Zakaria, dirok itu ukuran apa? Masih ingat? Mana yang kelas satu ya. Dulu ada ya. Berapa itu dar? Satu dirok itu berapa? Apa itu dirok? Yaitu ukuran panjang di sini satu lengan. Dari sini sampai sini itu dirok. Ini menunjukkan curang di dalam ukuran, baik ukuran berat, ukuran takaran atau ukuran panjang. Kalau curang mengurangi, maka apa? Itu haram. Haram mengurangi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wailun lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Ayat seterusnya apakah? Enggak apa-apa, kena air, air hujan kan berbarokah. Al-mutaffifin, sudah hafal belum? Sudah belum? Belum. Haidar, sudah belum? Al-mutaffifin. Baru. Baru ayat berapa? 5 sudah? Sudah. Ayat 1 sampai 5. Terus yang keras, teriak aja keras kok. Seperti kalau membanting itu loh keras. Begitu toh tadi? Ayo. Terus alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau nimbang untuk dirinya dipenuhi. Nakar untuk dirinya dipenuhi kalau perlu diangeti. Tapi kalau untuk orang lain tidak. Ini harus seimbang. Betul. Tidak boleh lebih. Untuk dirinya ditambah, kalau untuk orang lain apa? Kalau bisa dikurangi. Itu curang dan itu celaka kata Allah. Haram yang seperti itu. Mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Demikian juga ketika mengukur panjang. Mungkin beli apa? Beli talang, seng. Diukur dengan apa? Meteran. Beli apa? Jaring. Jaring ayam itu dengan apa? Panjang. Diukur dengan meteran. Mengurangi adalah apa? Haram. Fa'inna minal kadibi wal kitman. Karena itu termasuk dusta dan menyembunyikan. Itu termasuk apa? Dusta dan menyembunyikan. Apa? Tadlis. Menyembunyikan cacat. Menipu. Mengurangi takaran dan timbangan. Itu termasuk dusta dan menyembunyikan. Wa kadzalika tahrimun najasi wal khida'i fil mu'amalat. Demikian juga haram. Dengan hadis tadi diketahui haram. Najis. Apa najis itu? Najis itu apa? Apa mastri najis? Fala tanajasu. Rasulullah mengatakan begitu. Janganlah kalian saling berbuat najis. Apa najis? Menaikkan harga tidak ingin untuk membelinya. Kalau di pasar sapi atau kambing namanya apa? Apa mbah? Apakah namanya entul atau geblek? Ya. Kalau ada orang mau beli didekati. Kamu tadi nawar berapa? Oh, 500 ribu. Kalau saya itu berani 600. Kalau enggak kamu beli saya bayar loh. Nah, tujuannya menaikkan harga tapi tidak ingin membeli. Atau mobil. Kamu tadi nawarnya berapa? Oh, saya nawar 35. Loh, kalau saya seperti itu 50 berani kok. Menaikkan harga tapi tidak ingin membeli, namanya najis. Sudah, nulisnya mana? Taruh di atas. Itu haram. Maka Rasulullah mengatakan, fala tanajasu, jangan saling berbuat najis, menaikkan harga. Atau buku, mau beli kitab, mau beli apa? Kitab, itu tidak dibolehkan. Wal khida'i fil mu'amalah, demikian juga penipuan, khida' di dalam mu'amalah, pergaulan, dalam semuanya. Khida' menipu. Qala wa talakil jalabi liyabi'ahum aw yastariya minhum. Talakil jalab, atau dalam bahasa lain talakil rukban, nyegat barang. Ya, sebelum masuk pasar dicegat di jalan. Untuk apa? Dibeli dari mereka atau untuk menjualkan. Tuh, kamu di sini tak jualkan ke pasar. Atau udah ini tak belinya saja. Ini talaki jalab, nyegat barang dagangan sebelum masuk ke pasar. Yang seperti itu adalah haram. Dan semua ini dibahas di dalam kitab fikih, di dalam bab al-buyu, dalam apa? Jual beli. Ini beberapa jual beli, transaksi dan muamalah yang dilarang berdasarkan hadisnya Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu di sini. Qala wa yadkhulu fihi, dan masuk di dalam larangan hadis ini, al-kadibu fi miqdari samani wal musman, dusta pada ukuran harga atau barang yang diperjualbelikan. Harga uangnya atau yang barang yang diperjualbelikan apa? Tidak disampaikan dengan jujur, tapi dusta. Wa fi wasfil ma'qudi alaih, demikian juga dusta dalam memberikan sifat barang yang diperjualbelikan. Sifatnya demikian dan demikian, disebutkan bagus, tapi ternyata yang dijual bukan seperti itu. Makanya hati-hati dengan online. Barang harus jelas sifatnya, dan harus jelas apa? Barangnya. Kenapa? Karena yang seperti itu tidak bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan online? Oh, ini tidak jadi mas, tidak jadi beli, balik ya? Bisa? Tidak bisa. Inilah salah satu hal yang menjadikan kita harus hati-hati. Makanya seperti toko, barang yang sudah dibeli tidak boleh. Nah, kita harus hati-hati dari kalimat seperti itu. Karena al-bayyani bil khiyar, orang yang jual beli transaksi ini punya khiyar, punya pilihan untuk melanjutkan jual belinya atau membatalkan jual belinya. Ada khiyar di situ. Kalau sudah ditulis seperti itu, tidak ada khiyar, tidak ada pilihan, harus dibeli walaupun barangnya mungkin cacat atau sifat tidak sama dengan yang disampaikan, tidak bisa kembali. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Yang seperti itu apa? Tidak dibolehkan. Terlarang berdasarkan hadisnya Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala an. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fikum.